Setong Korintus bab 12. Semangken parkara ing peparing rona Allah, kaule ngarep sampian oning parkara geni kasih saleresah. Kaemodi, jae bekto sampian kita oning ka Gusti Isa, sampian ki ekening pengaruh norok berhala sebui. Sampian kotu oning jae oreng se epimpin rona Allah, tak bisa ngocak, manter tak selamat de Isa. Sepaneka jugen, tada orang yang sebisa ngocak, Isaria pengiran. Mon orang geni kata epimpin rona Allah. Bada acem-acem peparing dari rona Allah, nanging sedejena eparing aki sarang erose setong. Bada acem-acem lelakon kangkui ngabdi ke pengiran, nanging pengiran seiabdi genikah, pangiran sesetong jugan. Bada acem-acem cara ngalakoni lelakone pengiran, nanging se aparing kakuaden kaangkui lelakon genika kaseniap oring, ala sesetong genika jugan. Kaangkui kabecena sampian sarang kaulis daja, arona ala ngastani lako e dalam seniap oring secara bik-tibik. Oring sesetong sarang arona ala genika, eparingi kesangkupen acaca kalaben kubesa. Kase lain, aro sesetong genika jugan aparing kesangkupen nerangaki parkara ala. Aro sesetong kene kejugan, maringi orang sesetong kesangkupan se luar biasa keangkui parcajak almasih. Dining kasih lain, aro genika aparing ko besa mabaras orang. Ka orang sesetong eparingi ko besa mabada keajiban, ben kasih lain eparingi kesangkupan, notoraki papun apa si teti rencana na Allah. Kasih lain pole, aro kepenika aparing kesangkupan abita aki seka ima peparing dari arona Allah, ben seka ima sebenih. Bada seeparingi kesangkupan, acacang angkui acem-acem besa seajib. Ben bada pole seeparingi kesangkupan, nerangaki sabusah kenikah. Kenikah sedaja elampak aki ero sesetong kenikah jugan. Seniap oring narima peparing bang sebang, minorot kasokana ero kenikah tibik. Almasih penikah, sapartena badana manosah. Badan kenikah setong, nanging anggota nebenyak. Sedajana anggota geni kesenari banyak, nanging aropa setong beden. Sepane kejugan sampian sarang kaule sedaja, si Yahudi, ben sebeni Yahudi. Nor tunor otabena oreng martika. Sampian sarang kaule sedaja, ampon ebaptis sarang erose setong ka esak. Sepaja sampian sarang kaule sedaja, epadati setong ebedena almasih kedeka. Sampian sarang kaule sedaja, jugan ngalami sedajana erose setong kedeka. Sabab badan genika tibi anggota na benyak, beni perak setong. Monsok ko ngocak, sengkok beni tanang, teti sengkok beni bagian na badan. Genika tak agen du arte, jek soko genika beni bagian na badan. Ben mon kopeng ngocak, sarena sengkok beni mata, teti sengkok beni bagian na badan. Genika jugen tak agen du arte, jek kopeng genika beni bagian na badan. Jok saking sedaja na bagian na badan panikan namung mata maloloh. Katipun apa badan kenika sebisa angeding? Otabena, jok saking badan kenika sedaja na koping maloloh. Katipun apa badan sebisa anyom? Sambian sarang kaula sedaja pada oning cealanya bekta anggota kenika kabadan. Sedaja pada esabe ekenangan abang sebang sarang ala minorot kasokana. Mon sedaja na namung setong anggota saos. Sika ema seenyamai beten, teti pacet anggota na benyak, nanging beten perak setong. Teti mata tak kengi ngocak katanang, sengko tak parlo kabeknah, otabene cetak ngocak kasokoh. Sengko tak parlo kabeknah. Sabalika, tak anggota na beten si yang keptade kakawadene genikah, pada talebat eka parlo. Benta anggota na beten si bi sampian sereng kaules deje yang keptade argenah, lamalah sepaling iar gai bi sampian sarang kaula sedaja. Tak anggota na beden si tak lebur abasenah. Lamalah sepaling egeteyaki bi sampian sarang kaula sedaja. Tak anggota na beden si lebur abasenah. Tak parlo epeker bi sampian sarang kaula sedaja. Beden sampian sarang kaula sedaja penikah. Ampun esoson iator sarang ala. Kantos tak anggota na si tak pate arga. Iar gai alebian dari lainah. Kalaban sepenikah, beden kenika tak egi bagi. Seniap anggota pada saling mekere lainah. Mon anggota sesetong nangkung sosa, selain norok sosa jugan. mun anggota sesetong ialem selai norok perak sampian sedaya penika beden almasih ben sampian beng sebeng anggota na beden kenika sepenika jugan e dalam jemaat Allah ampun neto aki kena-kena reng oreng si acem-acem do ada sul rasul nomor dua binapi nomor telok ruguru pas reng oreng si mabada keajiban saampona kenika reng oreng si eparingi kasangkupen maberes oreng ota bena kaangkui nolong oreng lain ota bena kaangkui mimpin ota bena kaangkui acacang angkui acem-macem besa si ajib reng oreng kenika beni rasul seteja beni seteja na nabi otaba guru tak seteja na keduan ko besa mabada keajiban ota bena mabara si oreng ota bena kaangkui acaca acem-macem besa si ajib ota bena kaangkui ngarte esa besa kenika lantaran kenika ngiring sampean aih tiar paku ongku kaangkui ngaole ring peparinga Allah si paling utama nanging ebeba penikah kaule notuan sampean jalan si paling saya.